Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita baca hajab bisyahs. Kalau dalam usul kullu dzakarin, semua laki-laki dari usul ayah, kakek, atas ke atas, yahjub man faqahu min adz-dzukur, akan menghalangi laki-laki lain yang di atasnya, yang derajatnya lebih atas, terhalang dengan keberadaan orang lebih dekat kepada si mayit. Demikian juga yang kedua, kullu unsa, semua usul wanita, tahjub man faqaha min al-inath, akan menghalangi wanita-wanita yang di atasnya. Ibu menghalangi nenek, nenek akan menghalangi yang di atasnya terus. Ba, wabil furu, pada furu mayit, aturan mayit, kullu dzakarin yahjubu min tahtah, semua laki-laki furu, iya, ibnun, ibnu ibnin, ke bawah, itu akan menghalangi man tahtah, laki-laki lain yang di bawah dia derajatnya, mazilahnya. Mithaluhu an yamuta shakhsun an ibnihi wa bni ibnihi wa binti ibnihi, seorang meninggal dunia meninggalkan satu anak putra, satu anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari putranya, serta cucu perempuan dari putranya. Qala balil ibni al-malu, maka harta peninggalan itu semuanya untuk putra laki-lakinya, satu orang. Kenapa? Karena ibnu ibnihi wa binti ibnihi, ibnihi itu semuanya mahjuban, terhalang, terhalang oleh laki-laki yang ada di atas mereka, mazilahnya. Wala syai'a libni ibn wa binti ibn, iya, cucu laki-laki dari putranya, cucu perempuan dari putranya tidak dapat apa-apa karena mahjub, mahjuban, ia terhalang dengan keberadaan oleh putra yang ada di atas dia, di atas keduanya derajat mazilahnya. Qala wa bil hawashi, adapun jihad yang ketiga itu hawashi, jamu'ul hawashi yuhjabuna bidzukuri min al-usul wa al-furu, semua hawashi, ya, akh atau ukht al-mayyit atau am lafusnya, hawashi itu terhalang, tidak mendapat waris, terhalang dengan keberadaan laki-laki dari usul atau furu, terhalang oleh ayah si mayit, kakek si mayit, anak si mayit yang laki-laki, atau ibnu ibnu mayit furu yang dzukur, atau usul yang dzukur menghalangi hawashi. Misaluhu an yamuta shakhsun an abihi wa akhihi syaqiq, seorang meninggal dunia meninggalkan ayah dan seorang saudara kandung, saudara kandung hawashi, Qala falil ab al-mal. Maka harta ini semuanya untuk ayahnya. Wala syai'a lisyaqiq. Ya, saudara kandungnya tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mahjub. Hajabahu abul mayyit. Ya, karena di asal mayyit. Akhsyaqiq terhalang. Tidak dapat apa-apa karena keberadaan ayah si mayyit. Harta semua untuk ayah si mayyit. Contoh yang kedua, contoh untuk furu. Misalun akhar al-yamuta shakhsun ad ibnihi wa ukhtihi syaqiqah. Ya, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang putra dan saudari sekandung. Qala falibni al-mal. Harta sepeninggalan semuanya untuk anak laki-lakinya. Wala syai'a lisyaqiqah. Tidak ada bagian sedikit pun untuk syaqiqah karena dia mahjubah. Mahjubah hajabaha ibnul mayyit. Dia terhalang oleh keberadaan anak laki-laki si mayyit. Anak laki-laki si mayyit yang menghalanginya sehingga dia tidak bisa dapat apa-apa. Yang kutu syaqiqah. Kesimpulannya, semua hawasi mayyit itu terhalang dengan adanya laki-laki dari usul atau laki-laki dari furu. Nah, Allah Alam. Insyaallah.